rate, yang ku tunggu betundale, bulan uke ke penghulu, melepas rindu penawati. Cintaku hanya satu, adik setuju, abang pun oke. Senali rasa ragu, ada terhalang tetap ku lingkar. Asalkan bersamamu, pegang di syarat apapun itu. Sampai mati. Bukannya aku ragu, ketika sapu kadang berawi. Begah I love you, katakan oke. Sampai mati.